Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ayat taslimu. Innama qala dzalik li anna salam min asma'ihi ta'ala. Farubbama yatawahhamu annahu al-murad. Kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi at-taslim, at-taslim yang mengartikan dari kata salam. Mengapa penulis menuliskan kata ini? Karena kata salam itu termasuk dari nama Allah ya. Salam itu termasuk salah satu nama Allah. Sehingga bisa saja kata salam di Fathul Mu'in itu disalahfahami, itu yang dimaksud adalah nama Allah. Padahal tidak ya. Kata salam itu yang dimaksud mendoakan ya, bukan nama Allah. Fadafa'ahu bima dzukir fayakunu min itlaqi ismil masdar ala masdar. Jadi musannif menyebutkan ini untuk menghilangkan kesalahpahaman itu, untuk menghilangkan kemungkinan yang salah itu. Jadi kalau assalam diartikan dengan taslim itu artinya yang diucapkan adalah isim masdar, tapi yang dimaksud adalah masdar. Jadi taslim ini masdar ya. Salama yusallimu tasliman. Kalau salam itu isim masdar. Perbedaannya ya isim masdar itu biasanya hurufnya lebih sedikit daripada fiilnya. Jadi hurufnya tidak sesuai dengan tasrifan itu. Itu namanya isim masdar. Contoh yang lain misalkan wudu ya. Wudu itu kan fiilnya tawaddu'a. Tawaddu'a itu berapa huruf itu? 5 huruf ya. Wudu itu cuma berapa huruf. Jadi tawaddu'a punya isim masdar berupa wudu. Atau contoh yang lain ya husl itu ya. Itu fiilnya iktasala. Intaha Bujairomi. Jadi penjelasan ini diambil dari kitab Al-Bujairomi. Fafa sarobatuhum biqaulihi assalamu huna bima'nal aman wal idzam wati apa ini? Wati bitahiyah ala ikoti bihadzalikal maqam. Sebagian ulama mengartikan kata salam dengan kata aman ya, memberi keamanan, mengagungkan dan memberikan penghormatan yang suci yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan saat sesuai dengan keadaan yang ada. Wa jama'a baina sholati wa salami imtisalan li qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Mengapa penulis Fathul Mu'in mengumpulkan antara sholat dan salam? Tidak mendoakan Nabi dengan sholat saja atau tidak mendoakan Nabi dengan salam saja? Itu alasannya dikarenakan mengikuti firman Allah ya. Dalam firman Allah disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah. Jadi dalam ayat ini ada dua perintah ya, yaitu bersolawat dan salam. Sehingga musannif mengikuti ayat ini. Wa khurujan min karahati ifradi ahadima anil akhar lafdun aw khaddan. Selain itu musannif juga menghindari kemakruhan menyendirikan sholat dan salam. Jadi bersolawat saja tanpa salam itu hukumnya makruh. Salam saja tanpa sholawat juga makruh. Itu namanya ifrat ya, menyendirikan. Dan menyendirikan ini bisa bisa dengan cara ucapan, mengucap sholawat saja tanpa salam atau salam saja tanpa sholat. Bisa juga tulisan, menulis salam tanpa sholat atau menulis sholat tanpa salam, itu makruh ya. Jadi supaya tidak terkena hukum makruh, beliau menyertakan sholawat dan salam. Wasyurutu karahatil ifrat indal qa'il biha tsalatsatun. Jadi sebenarnya ini adalah perkhilafan ulama. Apakah menyendirikan sholawat dan salam itu makruh atau tidak, itu ulama berbeda pendapat. Bahkan di kitab Taghrib itu kalau tidak salah tidak ada salam ya, tidak ada salamnya. Karena yang berpendapat makruh ini adalah ulama-ulama mutaakhirin ya. Kalau mutaqaddimun tidak. Penulis Taghrib itu termasuk ulama mutaqaddimun sehingga tidak mengucapkan salam. Jadi menurut pendapat yang mengatakan hukumnya makruh, makruh itu ada syaratnya. Syaratnya ada tiga. Kalau syarat ini terpenuhi baru makruh. Ayakun al-ifradu minna falayukrahu dhalika fi thana'illah wal malaikah wal anbiya. Jadi syarat yang pertama, menyendirikan sholawat atau salam itu dilakukan oleh kita. Jadi kalau hal itu memuji Allah dan malaikat dan juga Nabi, maka tidak apa-apa. Maksudnya fala yukrahu dzalika. Maksudnya kalau yang mengucapkan itu Allah atau nabi atau malaikat itu tidak apa-apa. Makruh itu kalau kita yang bukan nabi, bukan malaikat, bukan Allah. Kaqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna wa lam yakul wa yusallimun. Jadi dalam ayat ini Allah, dalam ayat ini kan hanya menjelaskan Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Tidak wa yusallimun, tidak ada kata wa yusallimun. Jadi kalau Allah dan malaikat keduanya itu bersolawat kepada nabi, tapi tidak salam kepada nabi. Namun kalau perintahnya kepada orang-orang yang beriman itu solawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu ini kan sebelum ayat tadi ya, sebelum ayat ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi. Wa itu syarat yang pertama. Wa yakuna fi ghairi ma warada fihi al-ifradu. Fala yukrahu fi ma warada mufridan, mufridan atau mufradan. Syarat yang kedua, selawat atau salam itu tidak ada hadis yang hadis yang disabdakan oleh nabi yang tidak bersama. Kemakruhan ini mengecualikan penyendirian selawat dan salam yang ada hadisnya ya, yang ada hadisnya. Ka hadis man qala yaumal jumu'ati 80 marrah, Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi, ghufira lahu dzunubu 80 sanah. Jadi kalau nabi mengajari doa kepada kita, kalau nabi mengajari doa kepada kita dan di dalam doa itu ada selawat saja tanpa salam atau sebaliknya, ada salam saja tanpa selawat, maka ya itu tidak makruh karena langsung diajarkan dari nabi. Contohnya adalah hadis ya yang mengatakan barang siapa yang di hari Jumat mengucapkan 80 kali kalimat Allahumma sholli ala Muhammadin hingga akhir ya. Ya Allah berikanlah rahmatmu kepada Muhammad yang menjadi hamba dan utusanmu, yang menjadi nabi dan ummi. Orang yang mengucapkan ini maka dosanya 70 tahun dihapus. Wah, 70 tahun ya. Kita saja hidup belum tentu 70 tahun ya. Wa ayakuna li ghairi dakhilil hujrah asyarifah. Amma huwa fayaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Wa la yakrahu lahul iktisar. Jadi syarat yang ketiga, orang yang mengucapkan salam itu mengecualikan orang yang masuk ke pemakaman Nabi Muhammad ya. Hujrah syarifah ini ya pemakaman Nabi Muhammad. Kalau orang masuk ke pemakaman Nabi Muhammad itu kesunahannya mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi tidak usah mengucapkan salam. Tidak usah mengucapkan selawat tapi hanya salam saja. Assalamu alaika ya Rasulullah.